Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Ma ba'd. المثال الرابعة عشر. المثال الرابعة عشر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. المثال الرابع عشر قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. نعم. Contoh yang ke-14, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath ayat 10, yang mereka tudingkan kepada ahlu sunnah bahwa ahlu sunnah melakukan penakwilan ya terhadap ayat ini. Innal ladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya orang-orang yang membaiatmu, innama yubayyi'unallaha, hanyalah sesungguhnya mereka membaiat Allah, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, apa tudingan mereka? Ya, aliku alaih, qalu, Inna zahir al-ayati Annahum yubayi'un Allah nafsahu, yubayi'un Allah nafsahu, wa antum لا تقولون بهذا وأنتم لا تقولون بهذا وتؤولون الآية يا كذا مريكا. Inna zahirul ayah, sesungguhnya lahiriah makna ayat, annahum yubayi'un Allah nafsahu, bahwa sesungguhnya mereka membaiat Allah, ya Allah sendiri yang mereka baiat, langsung Allah sendiri yang mereka baiat. Nah, wa antum la taquluna bihadza, sedangkan kalian ya tidak mau mengatakan demikian. Fatu'awiluna al-ayat, dan kalian menakwilkan ayat keluar dari lahiriah makna itu. Tapi kalian juga melakukan penakwilan. Nah, itu tudingan mereka kan lusun. Jawabannya bagaimana? Kita simak dari Syekh. Wal jawabu an yuqala hadhihi al-ayatu tadammanat jumlataini. Jawabannya dikatakan bahwa ayat ini meliputi dua kalimat. Ya, dua kalimat. Nah, al-jumlatul ula qawluhu ta'ala innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'un allaha waqad akhadha as-salafu ahlus sunnati bidhahiriha wa haqiqatiha wa hiya sarihatun fi anna as-sahabata radiyallahu anhum kanu yubayi'una an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nafsahu kama fi qawlihi ta'ala laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajarati ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى. كمل. وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسوله وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله لأنه رسوله المبلغ عنه كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعة ما هو ظاهر ورفع شأن المبايعة مبايعين مبايع. عندنا ماذا عندكم؟ مبايع مبايعين نعم شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد نعم nah, ini kalimat yang pertama agar kita fahami dengan benar kata Syekh yaitu firman Allah Ta'ala innal ladina yubayi'unaka sesungguhnya orang-orang yang membaiat engkau wahai Rasul Muhammad SAW innama yubayi'unallah hanya sesungguhnya mereka membaiat Allah. Nah, dijelaskan oleh Syekh bahwa kaum salaf ahlu sunnah mereka telah mengambil lahiriah ayat ini ya, mengambil hakikatnya. Aqada salafu ahlus sunnati bidhahiriha wa haqiqatiha. Mereka mengambil lahiriah makna ayat, mengambil hakikatnya ya. Dan ayat ini kata Syekh wa hiya sharihatun, ayat ini gamblang. Gamblang. Sangat jelas. Ya, tidak ada yang samar. Fi anna sahabata ya, dalam makna bahwa sesungguhnya sahabat radhiyallahu anhum kanu yubayi'unan nabiyya sallallahu alaihi wasallam nafsahu, mereka ya membaiat nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, membaiat nabi sendiri, membaiat nabi langsung, nabi sendiri yang dibaiat oleh mereka ya, bukan selainnya. Kama fi qouli ta'ala sebagaimana pada firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Fath ayat 18 laqad radhiyallahu 'anil mu'minin, demi Allah sungguh benar-benar Allah ridha terhadap kaum mukminin. Id yubayi'unaka, tatkala mereka kaum mukminin itu membaiat engkau wahai nabi tahta syajarati di bawah pohon itu, yaitu baiat ar-ridwan ya. Naam. Nah, jelas bahwa yang dibaiat adalah nabi sendiri. Para sahabat membaiatnya dengan cara apa? Dengan cara mereka menjabat tangan nabi, tangan kanan mereka menjabat tangan kanan nabi. Nah, ya oleh karena itu pada bai'atul ridwan tahta syajarah tersebut ya, karena Uthman tidak hadir, maka nabi mewakilinya dengan tangannya yang satunya ya. Nah, hadi yadu Uthman, ini tangannya Uthman diwakili oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kan begitu ya? Nah, jadi nabi sendiri yang dijabat oleh tangannya oleh para sahabat. Naam. Wa la yumkinu li ahadin an yafhama min qouli ta'ala, maka tidak mungkin ya bagi seseorang memahami dari firman Allah Ta'ala inna ma yubayyi'una Allah, hanyalah sesungguhnya mereka membaiat Allah. Tidak mungkin ada yang memahami ayat ini maknanya annahum yubayi'una Allah nafsahu, bahwa sesungguhnya mereka membaiat Allah sendiri. Allah yang mereka baiat langsung ya. Diri Allah sendiri yang mereka baiat secara langsung, enggak. Tidak mungkin itu. Wala an yadda'ya, dan tidak mungkin bagi seseorang untuk mengklaim anna dhalika zahirul lafzi, bahwasanya itu adalah lahiria makna lafaz. Tidak mungkin. Kenapa? Limunafatihi, karena pertentangannya, kontradiktifnya li awalil ayah, dengan awal ayat. Jika itu mau dimaknai mereka membaiat Allah sendiri ya, membaiat Allah langsung, Allah yang dibaiat oleh mereka, ini kontradiktif ya, bertentangan dengan innal ladina yubayi'unaka, bahwa sesungguhnya mereka sahabat itu membaiat nabi secara langsung. Kontradiktif kan? Nah, awal ayat jelas sahabat membaiat Nabi, seperti dijelaskan tadi, menjabat tangan Nabi pada baiat itu. Kemudian kelanjutannya innamayubayyi'unallaha, mau diartikan bahwa mereka membaiat Allah langsung, Allah sendiri yang mereka baiat, berarti kontradiktif antara awal ayat dengan akhir ayat pada kalimat pertama ini. Naam. Limunafatihi di awalil ayah. Baik. Wal waqi'i, dan kontradiktif dengan al waqi', dengan realitas. Realitas kenyataannya, ya. Dalam sejarah tercatat bahwa yang dibaiat oleh sahabat adalah Nabi secara langsung di bawah pohon itu. Nah, pada baiat Ridwan. Tayyib. Wa istihalatihi fi haqqillahi ta'ala. Dan yang ketiga, ya, tidak mungkin diartikan bahwa lahiriah makna ayat itu adalah mereka membaiat Allah secara langsung, karena listihalatihi fi haqqillahi ta'ala, karena hal itu tidak mungkin, karena tidak mungkinnya hal itu pada hak Allah ta'ala. Nah, karena hal itu tidak mungkin, mustahil, ya, istihala yani mustahil, tidak mungkin pada hak Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin mereka bisa, ya, membaiat Allah langsung sementara Allah di atas arasy, ya, sementara sahabat di muka bumi. Nah, dan mereka tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jelas, ya. Nah, wa innama ja'ala Allah ta'ala mubayatan rasuli mubayatan lahu. Jika begitu, apa maksudnya? Kenapa Allah mengatakan, ya, sesungguhnya orang-orang yang membaiatmu hanyalah sesungguhnya mereka membaiat Allah? Nah, jawabannya, hanyalah sesungguhnya Allah menjadikan baiat terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam bermakna baiat kepada Allah, li'annahu rasuluhu, karena sesungguhnya Muhammad alaihi salatu wassalam rasulnya, utusannya. Jadi ketika mereka membaiat utusan Allah, rasul Allah, berarti itu namanya membaiat Allah. Begitu. Logis, kan? Nah, adapun yang tadi mau dipaksakan, ya, dibawa kepada makna mereka membaiat Allah secara langsung, tidak mungkin, mustahil, dan seterusnya kita dengar. Ya. Wa qad bay'a as-sahabatu 'ala al-jihad fi sabilillahi ta'ala. Sungguh para sahabat telah membaiat rasulnya, ya, atas jihad di jalan Allah pada bai'atul ridwan tersebut, tahta syajarah. Ya, yang kita tahu kisahnya, ya, ketika apa itu? Nah, ketika Nabi dan para sahabat hendak melakukan umrah, ya. Nah, yang dikenal dengan umrah apa? Umrah Hudaybiyah. Kemudian mereka ditahan oleh kaum musyrikin, tidak boleh. Kemudian terjadi negosiasi, ya, yang panjang, diutuslah Uthman masuk ke tengah-tengah Quraisy. Ternyata ditahan oleh mereka untuk menunggu hasil perundingan mereka, tokoh-tokoh Quraisy, sehingga tertunda kepulangannya, sehingga tersebar isu bahwa Uthman dibunuh. Nah, marah, maka bangkitlah kemarahan para sahabat, ya, Nabi SAW, ya. Kemudian diambillah baiat dari mereka di bawah pohon itu untuk setia berjihad sampai mati, dan tidak ada seorang pun yang akan melarikan diri. Nah, dan karena Uthman tidak hadir, maka Nabi, ya, mewakili dengan tangan yang satunya. Kan begitu. Nah, itu baiat pada waktu itu, baiat untuk berjihad di jalan Allah. Nah, wa mubayatul rasul, wa mubayatul rasuli ala al-jihadi fi sabili man arsalahu mubayatun liman arsalah. Ya kan? Jelas. Membaiat rasul atas jihad, untuk berjihad di jalan, di jalan man arsalahu, di jalan yang mengutus rasul itu. Jadi di jalan Allah. Fi sabili man arsalahu. Man arsalahu ini, ya, singkatnya apa jika kita maknai? Fi sabilillah. Man arsalahu, siapa yang mengutus Rasul Muhammad? Siapa? Allah. membaiat Rasul untuk berjihad di jalan man arsalahu, di jalan yang mengutus Muhammad ya sebagai Rasul, yang di jalan Allah, karena yang mengutus Nabi adalah Allah maksudnya, itu mubayyatun liman arsalahu, itu artinya baiat terhadap yang mengutusnya, yaitu Allah. Li'annahu rasuluhul muballighu anhu, karena dia adalah rasulnya, utusannya yang menyampaikan ya, menyampaikan perintah darinya. Kama anna ta'atar rasul, sebagaimana ya sesungguhnya ketaatan kepada rasul, ta'atun liman arsalahu, merupakan ketaatan kepada ketaatan kepada rasul ya, adalah ketaatan kepada Allah yang telah mengutusnya. Ya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa menaati ar-rasul, maka sungguh dia telah menaati Allah. Nah, sama dengan ini, yang membaiat rasul berarti dia telah membaiat Allah. Ah, begitu kan maksudnya? Bisa dipahami ya? Nah, wa fi idafati mubayaatihim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ila Allah ta'ala, maka pada penyandaran ya baiat mereka kepada rasul itu disandarkan sebagai baiat ilallah, kepada Allah taala, min tasyrifin nabi sallallahu alaihi wasallam, mengandung unsur apa? Tasyrif, pemuliaan terhadap an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti maknanya membaiat Allah. Ini adalah kemuliaan besar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Ini satu, wa ta'yidihi. Nah, dan mengandung makna ta'yid. Ya. Menguatkan an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Menguatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena baiat kepadanya itu maknanya adalah baiat kepada Allah. Maka ini adalah ta'yid ya, menguatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada posisinya itu. Wa taukidi hadhihi al-mubayaati, dan penekanan ya baiat ini ya, penekanan ya tentang baiat ini. Nah, karena dimaknai baiat itu adalah baiat kepada Allah. Wa 'idhamiha, dan agungnya baiat ini, karena baiat itu adalah baiat kepada Allah. Wa raf'i sya'nil mubayyi'ina, dan juga sekaligus raf'i sya'nil mubayyi'in, mengandung unsur mengangkat ya, mengangkat urusan orang-orang yang membaiat, mengangkat ya urusan para sahabat yang membaiat Nabi di situ. Artinya apa? Artinya itu mengangkat derajat para sahabat, mengangkat derajat para sahabat ya, ketika baiat mereka kepada Nabi alaihi salatu wasalam itu bermakna baiat kepada Allah. Berarti kan ini mengangkat derajatnya para sahabat, menunjukkan kemuliaan mereka. Nah, dengan baiat tersebut. Baik, ma huwa zahirun la yakhfa ala ahad. Ini adalah makna yang zahir, yang tampak jelas lahiriah dari ayat, la yakhfa ala ahadin, tidak samar, tidak tersembunyi atas siapapun, atas na'am siapapun dalam hal ini. Na'am, al-jumlatu tsaniyatu ta'alana nukammilu. Al-jumlatu tsaniyatu qawluhu ta'ala yadullahi fawqa aydihim wa hadhihi aydan ala zahiriha wa haqiqatiha fa inna yadallahi ta'ala fawqa aydil mubayi'ina لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه فكانت يده فوق أيديهم وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم ألا ترى أنه يقال السماء فوقها مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا فيد الله عز وجل فوق أيدي mubayyina li rasulih sallallahu alaihi wasallam ma'a mubaya mubayanatihi ta'ala li khalqihi wa 'uluwihi wa 'alaihim wa la yumkinu li ahadin an yafhama anna al murada bi qawlihi yadullahi fawqa aydihim yadun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa la an yad'iya anna dhalika dhahirul lafzi li anna Allah ta'ala adhafa al yada ila nafsihi wa wasafaha bi annaha fawqa aydihim wa yadun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam 'inda mubayyi'ati as-sahabati lam takun fawqa aydihim bal kana yabsutuha ilaihim fayumsiku bi aydihim kal musafihi lahum fayaduhu ma'a aydihim la fawqa aydihim. Aywa kalimat yang kedua yang ada pada ayat yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, ya. Wa hadhihi aidan ala zahiriha wa haqiqatiha, kata Syekh, kalimat ini, ayat ini juga di atas lahiriah maknanya dan hakikatnya tanpa ditakwilkan. Naam, seperti yang pertama tidak ditakwilkan, ini juga tidak ditakwilkan. Fa inna yadallahi ta'ala, karena sesungguhnya tangan Allah ta'ala fawqa aidil mubayyi'in, berada di atas tangan-tangan orang-orang yang membaiat Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Li'anna yadahu min sifatihi, karena sesungguhnya tangan Allah merupakan salah satu sifat Allah, ya. Wa huwa subhanahu fawqahum ala arsyihi, dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas mereka semua. Allah ada di atas arasnya, maha tinggi di atas arasnya, di atas mereka semua, ya. Dan Allah di antara sifatnya memiliki tangan, ya. Berarti fakanat yaduhu fawqa aydihim, maka berarti tangan Allah ada di atas tangan mereka. Jelas ya? Naam. Wa hadha zahirul lafzi wa haqiqatuhu, ini lahiriah makna lafaz dan ini hakikatnya. Wa huwa li tawkidi kauni mubayaatin nabiy sallallahu alaihi wasallam mubayaatan lillahi azza wajalla. Dan ini ya untuk menekankan, ya, menguatkan, menegaskan bahwa baiat Nabi alaihi salatu wasalam itu bermakna baiat terhadap Allah azza wajalla. Yang langsung dibaiat adalah Nabi sendiri yang dibaiat oleh mereka, tapi itu bermakna baiat kepada Allah azza wajalla. Untuk menekankan, menegaskan makna bahwa baiat Nabi itu mengandung makna baiat terhadap Allah, Allah mengatakan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah ada di atas tangan mereka. Yaitu Allah di atas arasy. Ya, dan Allah memiliki tangan, berarti tangan Allah di atas tangan mereka. Wala yalzamu minha. Dan hal itu tidak berkonsekuensi. La yalzamu minha, tidak berkonsekuensi an takuna yadullahi jalla wa ala, bahwasanya tangan Allah jalla wa ala mubashiratan li aidihim, tidak berkonsekuensi bahwa tangan Allah menyentuh langsung tangan-tangan mereka. Tidak, ya, tidak ada konsekuensi seperti itu. Ala tara, tidakkah anda melihat, annahu yuqal, bahwasanya dikatakan as-sama'u fawqana, langit ada di atas kita, langit ada di atas kita, ya. Apakah berkonsekuensi bahwa langit menyentuh kita, kita bersentuhan dengan langit? La. Baik, as-sama'u fawqana, langit di atas kita, ma'a annaha mubayyinatun lana, bersama dengan realitas, kenyataan bahwasanya langit terpisah dari kita, jarak yang sangat jauh, ya, ba'idatun anna, jauh sekali dari kita. Baik, ini contoh, ya. Walillahil mathalul a'la, fayadullahi azza wa jal, maka tangan Allah azza wa jal fawqa aidil mubayyin, ya, berada di atas tangan-tangan orang-orang yang membaiat li rasulihi, rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ma'a mubayanatihi ta'ala li khalqi, bersama dengan terpisahnya diri Allah, terpisahnya tangan Allah dari makhluknya, wa uluhi alaihim, dan maha tingginya Allah di atas mereka, di atas arasnya. Nah, itu hakikatnya. Wala yumkinu li ahadin ayafhama anna al-murada bi qawlih yadullahi fawqa aydihim yadun nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin bagi seseorang memahami bahwasanya yang dimaksud dengan ayat yadullahi fawqa aydihim, bahwa yang dimaksud adalah tangan Nabi. Yadullah, ya tangan Allah di sini ditakwil, difahami bahwa maksudnya tangan Nabi di atas tangan mereka, itu tidak mungkin. Ya wala an yadda'ya anna dhalika zahirul lafz, dan tidak mungkin bagi seorang mengklaim bahwa makna itu adalah lahiriah makna lafz, bahwa yadullah diartikan tangan Nabi. Tidak mungkin bagi seorang mengklaim demikian. Ya, kenapa? Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala adhafa al-yada ila nafsihi, telah menyandarkan tangan itu kepada dirinya sendiri. Ya, maka tidak mungkin ditakwil ke sana bahwa itu tangan Nabi. Ya, wa wasafaha bi annaha fawqa aydihim, dan Allah telah menyifati tangan Allah itu bahwasanya tangan Allah itu di atas tangan mereka. Wa yadun nabi, sedangkan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam inda mubayaati sahabati, ketika sahabat membaiat Nabi, lam takun fawqa aydihim, posisi tangan Nabi bukan di atas tangan para sahabat. Bal kana yabsutuha ilaihim, melainkan Nabi menjulurkan tangannya kepada para sahabatnya. Fayumsiku biaidihim, lantas Nabi menggenggam tangan-tangan sahabat. Kalmusafihi lahum, seperti orang yang menjabat tangan mereka. Fayaduhu ma'aidihim, maka tangan Nabi bersama tangan mereka. Sejajar kan? Begini. Ya. Bukan di atasnya begini kan? Nah, sejajar seperti orang berjabat tangan. La fauqa'idihim, bukan di atas tangan mereka. Jelas ya? Masya Allah. Jelas sekali penjelasan Syekh. Wadih. Nah. Mabaki iskal. Tidak ada problem tersisa. Alhamdulillah. Tersisa contoh yang ke-15. Insya Allah pertemuan berikutnya. Nah. Barakallahu fikum. Nah, ini pertemuan berikutnya kita lanjut ini. Selesaikan aja dulu ya. Sekali pertemuan lagi. Kita tamatkan. Kemudian kita kembali ke mustalah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.